acaranya menasihati saudara yang bukannya lihat debat di YouTube. Itu debat yang matang-matang lah antara tarawih saudara bagian lain dan sebagainya dengan alasan memang mau mencari kebenaran. Karena jadinya bagaimana? Baik, barakallahu fikum. Ya, dinasihati barakallahu fikum. Iya. Kalau mencari kebenaran itu barakallahu fikum dengan menghadiri majelis ta'lim. Iya. Tadi yang namanya mencari kebenaran itu didahulukan yang namanya taksim. Kalau perdebatan barakallahu fikum, iya. Yang lebih kita fokuskan justru akan semakin membuat kita bingung. Ya kan? Karena kita sebenarnya dari awal itu belum punya pegangan ya, punya pondasi. Ketika kita menyaksikan perdebatan ini, oh kayaknya yang ini kok bagus ya, menyampaikan dalilnya, ya mantap ngomongnya, barakallahu fikum. Kayaknya juga hafal sampai nomor-nomornya, halamannya, letaknya tahu dia. Nah, gitu ya. Wah ini mantap. Penilaiannya dari sisi itu, barakallahu fikum, bukan dari sisi keilmiahan, iya. Karena memang kita nggak punya alat untuk mendeteksi tadi, kita masih kosongan. Cuman kita menilai berdasarkan perasaan kita, iya. Barakallahu fikum. Akhirnya terbawa. Kemudian menyaksikan yang lain, kok ini juga mantep ya? Salah, iya. Ya, enggak. Kita kalau ingin cari kebenaran itu bukan langsung lihat debatnya, tapi kita belajar ke majelis ta'lim yang mengajarkan pondasi-pondasi tadi. Ya kan, mana akidah yang benar? Barakallahu fikum. Iya, ibaratnya tadi kita itu ingin menanam sesuatu, ya kan? Ambil benih yang bagus, barakallahu fikum. Kemudian ditanam di tanah yang bagus, dirawat, dipupuk, barakallahu fikum. Jadi bukan dengan barakallahu fikum. Tayyib mendahulukan apa tadi? Iya, tebas sana, tebas sini. Barakallahu. Ya, padahal belum dibutuhkan tebas sana, tebas sini. Barakallahu fikum. Dalam keadaan kita belum barakallahu fikum memiliki, iya. Tadi benihnya belum ditanam. Padahal kita belum membutuhkan, iya, tebas sana, tebas sini tadi barakallahu. Wallahu taala alam bisawab. Iya. Ya, dianjurkan, iya. Jangan barakallahu fikum. Itu lebih baik kita menonton barakallahu fikum atau mendengarkan barakallahu fikum yang sifatnya tadi bersifat kajian ilmiah gitu ya. Menyampaikan tentang masalah akidah Ahlus Sunnah, kemudian masalah barakallahu fikum fikih gitu ya, taksil namanya. Di masalah yang barakallahu fikum debat-debat, iya barakallahu fikum, itu tidak menjadi prioritas. Dalam artian itu saja yang dia lihat, tapi sesuai dengan kebutuhan. Ya, disesuaikan dengan kebutuhan. Wallahu taala alam bisawab. Quran itu membukukan Quran termasuk masalah. Pembukuan maksudnya pengumpulan. Iya. Nah, itu terjadi di zaman para sahabat dan itu dengan kesepakatan mereka. Nah, termasuk masalihul mursalah para ulama itu. Termasuk masalihul mursalah. Iya. Untuk menjaga. Termasuk barakallahu fikum menjadikan ya standarisasi barakallahu fikum Al-Qur'an itu ditulis dengan barakallahu fikum namanya Utsmani. Iya. Padahal kan Al-Qur'an itu barakallahu fikum memiliki banyak qiraah. Iya. Jadi al-sab'atu ahruf. Jadi bacaan Qur'an itu sebenarnya banyak, ada 7 qiraah barakallahu fikum. Karena memang pada masa itu sudah menimbulkan polemik ya, sudah hampir terjadi perang atau saling bunuh membunuh karena saling mengingkari. Loh, bacaan kamu kok beda ya? Iya. Yang ini bacanya Maliki Yaumiddin, yang itu bacanya Maliki Yaumiddin, gitu ya. Yang ini panjang, yang ini pendek. Ya, kadang yang ini bacanya wadduha. Kok wadduha? Iya, padahal yang biasa dengar wadduha, ini kok wadduha? Dari mana asalnya wadduha ini? Padahal itu ada qiraah ya yang lain. Jadi karena para sahabat menilai, iya, wah ini kalau dibiarkan begini terus, nanti umat Islam bisa apa? Terjadi perang saudara. Akhirnya dikumpulkan semua barakallahu fikum, ya di barakallahu fikum diputuskan ya dalam satu barakallahu fikum qiraah tadi. Dan satu tulisan barakallahu fikum. Ya. Itu terjadi pada masanya Utsman bin Affan barakallahu fikum. Yang lain itu dibakar. Nah, yang lain dibakar mungkin hanya disisakan manuskripnya saja yang inti. Barakallahu fikum. Baik, sehingga kaum muslimin menjadi satu barakallahu fikum dalam bacaan Al-Qur'an. Walaupun secara pengajaran ya tetap ya, yang ilmu qiraah itu tetap diajarkan oleh para ulama ahli qiraah agar memang tidak hilang barakallahu fikum. Terkait dengan qiraah ini juga sebenarnya memiliki faedah yang lain. Ya. Kadang dalam qiraah yang lain itu akan menentukan hukum yang lain juga. Barakallahu fikum. Dan itu sebenarnya juga firman Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana pernah terjadi di zaman Rasul sudah hampir terjadi ribut antara sahabat Umar dengan sahabat yang lain. Saya mendengarnya seperti ini. Kok kamu bacanya seperti ini? Umar kan kritis. Kamu dari mana? Saya dari Rasul. Loh, saya juga dari Rasul. Akhirnya semuanya menghadap kepada Rasul dan Rasul mengatakan, "Coba kamu baca." Seperti itu. Iya, benar. Memang seperti itu. Sadaqah. Yang ini coba kamu baca. Ya memang seperti itu. Akhirnya barakallahu fikum semuanya menyadari, oh, ternyata memang Rasul mengajarkan ke keduanya memang ada dua bacaan yang berbeda. Barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Bintang Yahudi yang 6 itu ya, 6 itu. Ya. Apakah semua bintang yang bersegi 6 itu termasuk pasal dengan Yahudi? Ya? Contohnya yang bintang Madrasah. Ya. Nah, kemudian bintang-bintang yang lain mungkin di rumah kita dispray, mungkin di parkir belum bersegi 6, di spray ada bintang 6. Nah itu termasuk tasabuh dengan Yahudi itu atau enggak? Atau ada ciri-ciri khususnya? Wallahu a'lam. Setahu saya barakallahu fikum untuk syiar-syiar mereka itu memang ada ciri-ciri khusus barakallahu fikum. Dan juga iya dari sisi apa? Niatannya. Barakallahu fikum. Wallahu ta'ala alam bisawab. Adapun ya bintang-bintang yang ada tadi barakallahu fikum, wallahu ta'ala alam bisawab, kalau menurut tinjauan saya pribadi barakallahu fikum tidak masuk. Tidak masuk barakallahu fikum. Seperti Syekh Al-Utsaimin rahimahullah ta'ala pernah memberikan tanbih terkait dengan tanda palang seperti ini. Iya. Enggak semua tanda palang seperti ini itu langsung diidentikan dengan salib, tapi melihat maqasid, maksud-maksud yang ada barakallahu fikum. Wallahu taala alam bisawab. Ya. Kalau terkait pembagian tauhid itu tiga jenis tauhid. Ya. Ada yang bilang itu barakallahu fikum itu enggak barakallahu fikum terkait dengan masalah pembagian tauhid itu diambil dari nas Al-Qur'an. Istilahnya kalau kata mereka para ulama bistiqra'i wa tatabbu. Yaitu dengan mengadakan barakallahu fikum mereka mengkaji ya nas Al-Qur'an dan hadis barakallahu fikum. Dari situ mereka menyimpulkan bahwasanya pembahasan tauhid dalam Al-Qur'an itu tidak barakallahu fikum tauhid melampaui dari tiga jenis tadi. Tauhid rububiyah, tauhid uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Barakallahu fikum. Baik. Dan memang dalam hal ini barakallahu fikum para ulama mengklasifikasikan tauhid itu dengan barakallahu fikum beragam ya. Ada yang membaginya menjadi dua, ada yang membaginya barakallahu fikum menjadi tiga, bahkan empat barakallahu fikum. Kata Syekh Ibnu Baz itu tidak begitu bermasalah. Tetapi yang paling penting itu barakallahu fikum adalah menentukan mana yang menjadi tauhid inti dan mana yang menjadi wasilah. Barakallahu fikum. Itu yang akan menentukan barakallahu fikum pemahaman kita tentang tauhid benar atau salah. Kalau barakallahu fikum ahlu sunnah, ya, mereka barakallahu fikum semuanya sepakat yang menjadi inti dari tauhid adalah tauhid uluhiyah. Itu yang menjadi fokus barakallahu fikum, titik berat, ya, puncak. Sedangkan tauhid rububiyah, asma sifat itu wasilah untuk menuju tauhid uluhiyah barakallahu fikum. Tapi kalau yang menyelisih mereka barakallahu fikum, justru tauhid uluhiyah ini tidak dijadikan fokus. Seperti dari kalangan ahli filsafat, ahli tasawuf. Karena memang tauhid uluhiyah ini langsung bertentangan dengan apa? Pemikiran mereka. Iya. Kalau tauhid uluhiyah ini dijadikan sebagai inti, ya, bentuk barakallahu fikum amaliyah mereka seperti ngalap barokah, seperti barakallahu fikum tayyib tabarruk, ya. Barakallahu fikum atau minta kepada orang-orang yang sudah mati, barakallahu fikum, itu akan langsung bertentangan, tabrakan. Tapi kalau yang mereka jadikan tauhid inti itu tauhid rububiyah, ya, cukup mengenal Allah, barakallahu fikum, cukup meyakini bahwasanya Allah itu yang mengatur alam semesta, aman. Gitu ya. Barakallahu fikum. Itu yang menjadi inti sebenarnya barakallahu fikum tayyib dalam masalah ini. Masalah pembagian tauhid barakallahu fikum la musyahadah fil istilah kata mereka. Iya. Baik. Tidak menjadi inti. Tetapi yang menjadi inti titik berat itu menentukan kita benar atau salah memahami masalah tauhid, yaitu di mana kita meletakkan tauhid inti tersebut. Kalau kita katakan tauhid yang paling inti itu adalah tauhid ya, hukmiyah. Ini untuk orang-orang pergerakan, yang paling inti itu adalah menegakkan hukum Islam. Barakallahu fikum, berarti sudah melenceng dari pemahaman para anbiya. Iya. Ada juga yang mengatakan tauhid yang inti itu tauhid rububiyah. Barakallahu fikum, sudah melenceng. Karena kalau kita melihat nas-nas Al-Qur'an dan as-sunnah, itu semuanya mengarah kepada tauhid yang paling inti adalah tauhid uluhiyah. Iya. Barakallahu. Di mana di antara contohnya ayat walaqad ba'atna fi kulli ummatin rasula ani budullaha wajtanibu tauhid, dan sungguh kami telah mengutus dalam setiap umat seorang rasul yang seruan mereka adalah hendaknya kalian semua beribadah kepada Allah dan menjauhi yang namanya tauhid. Itu menunjukkan bahwasanya inti dakwah dari dakwah rasul adalah tauhid uluhiyah. Jadi tidak benar kalau dikatakan pembagian tauhid tadi adalah perkara yang bidah barakallahu fikum. Iya, itu tidak lebih dari barakallahu fikum tadi, seperti barakallahu fikum ilmu tajwid, iya, ilmu apa? Tafsir, ilmu nahwu, itu sebenarnya mengambil dari nas-nas Al-Qur'an, ya, mengambil dari nas-nas hadis. Kemudian dibuatlah sebuah kaidah. Jadi itu sebenarnya sudah ada apa landasannya, tapi setelah diteliti disimpulkan tampaknya membentuk sebuah pola, gitu ya, barangkali berarti dijadikan ini pola yang baku. Itu dengan penelitian mereka para ulama. Fungsinya apa? Ya, fungsinya untuk mempermudah kita dalam memahami Al-Quran dan As-Sunnah. Ya, kalau kita yang masih dasar kan kita sulit untuk menangkap pola tadi. Iya. Barakallahu fikum. Masih pikirannya apa? Acak. Tapi kalau mereka para ulama, saking seringnya mereka mengkaji, membaca Al-Quran, mereka mengetahui polanya seperti ini. Iya. Mesti ada pembahasan masalah tauhid kok ke arahnya ke sini. Yang ini kok arahnya ke sini, yang ke sini. Oh, berarti mereka simpulkan. Polanya ke sini. Oh, ini masalah tauhid. Ini masalah tauhid. uluhiyah. Ini masalah tauhid uluhiyah. Jadi itu sebenarnya bukan bid'ah, tapi apa? Tapi untuk mempermudah kaum muslimin untuk memahami Al-Qur'an dan As-Sunnah dengan pola-pola tadi para tauhid. Wallahu taala alam bissawab. Ada lagi yang lain? Udah kan? Iya. Kita cukup sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.